إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Insya Allah kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah. Yang kitab ini secara umum memberikan penjelasan kepada kita yang pertama tentang bagaimana mestinya kita berislam, bagaimana mestinya kita ini benar-benar lurus dalam beragama, karena akan munculnya penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak dalam agama ini, sehingga kita mesti perlu tahu prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan bagaimana kita beragama yang benar. Apabila tidak, kita rawan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Harus tahu kaidah-kaidah yang benar dalam beragama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yang senantiasa ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah yang ada. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Nabi telah menjelaskan akan adanya banyak penyimpangan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sepeninggal beliau, baik penyimpangan itu dalam bentuk tenggelamnya manusia di dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan dan menjadi proyek khusus untuk dibesar-besarkan dan dikembang-kembangkan, dan ini merupakan proyek syaitan berkaitan dengan menenggelamkan manusia dalam lautan syahwat. Jadilah kemudian manusia disibukkan dengan urusan syahwat. Syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat mata, syahwat telinga. Syahwat mata, ya bagaimana manusia berlomba-lomba membuat mata manusia puas, puas-puasnya memandang, menuruti kepuasan mata yang kadang-kadang hanya untuk melihat 1 jam, 2 jam, membuat ornamen yang harganya miliaran. Ada enggak? Hanya untuk memuaskan mata manusia dalam waktu berapa jam, proyeknya miliaran. Itu untuk memuaskan syahwat mata. Dengarkanlah telinga, sehingga orang berlomba-lomba bersuara yang indah, yang bagus, dengan ucapan-ucapannya muncullah berbagai macam nyanyian-nyanyian untuk memuaskan telinga manusia, dan isinya adalah syahwat. Demikian pula yang lainnya dari kepuasan syahwat, atau juga dalam bentuk penyimpangan syubhat. Ini mengalirnya berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat, bermunculannya berbagai macam pemikiran sesat, sehingga orang-orang yang mereka ingin lurus di atas agamanya dan di atas fitrahnya mesti harus mengetahui jalan-jalan kesesatan tersebut, apalagi atau lebih-lebih, banyak sekali jalan kesatan yang dimirip-miripkan dengan jalan kebenaran, atau yang dibelokkannya itu dikit demi sedikit, sehingga tidak terasa orang kemudian beloknya sudah sangat jauh sekali. Ini semuanya membutuhkan ilmu dan kewaspadaan. Oleh karena itulah, faedah-faedah dalam beragama mesti kita harus mengetahui. Dan jangan terprovokasi dengan orang-orang yang mereka sok toleran, sok ingin bersatu, sok ingin rukun dan guyub. Yang jelas ahlun nar dan ahlul jannah itu berbeda jalan hidupnya. Sampai kiamat enggak akan ketemu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara ahlun nar dengan ahlul jannah. Di dunia ini ahlun nar mengumbar syahwat dan nafsu sepuas-puasnya. Kemudian ahlul jannah terikat dengan agama Allah Ta'ala. Sebagaimana berbedanya ahlul jannah dan ahlul nar kelak di akhirat. Adapun kalau ingin menjadi orang yang beruntung, Allah katakan wa ashabul jannati humul faizun. Kalau ingin beruntung, jadilah ahlul jannah. Ini meniti jalannya ahlul jannah, karena ahlul jannah lah yang akan beruntung di dunia maupun di akhiratnya. Oleh karena itulah, yang pertama kita mesti faham tentang kaidah-kaidah beragama yang lurus. Maka Syekh telah mengajarkan poin-poin penting ini dalam bab-bab yang awal, dalam rangka membekali kita bagaimana beragama yang benar. Kemudian yang kedua, pembahasan masalah akidah yang merupakan asas daripada agama ini. Yang apabila kita tidak memiliki akidah yang benar, seluruh amalan kita yang banyak muspro hanya akan terkubur. Enggak ada yang bisa bermanfaat kelak di hadapan Allah Ta'ala. Maka di sini, sebelum Anda membenahi sholat, puasa, zakat, haji, dan muamalah yang lainnya, yang harus dibenahi pertama kali akidah tauhid. Kalau enggak, jangan nyesel kalau kebaikan yang menggunung itu semuanya amblek, hancur, enggak ada lagi gunanya. Tapi di hari yang penyesalannya sudah enggak ada lagi perbaikan, enggak ada lagi bisa diulang, sudah kebacut, dan itu akan menjadi selamanya penyesalan yang tidak bisa kemudian diperbaiki lagi. Oleh karena itulah, di dalam beragama ini jangan spekulasi dalam beragama, hanya mengikuti perasaan dan angan-angan, tetapi mesti harus dengan patokan-patokan dalil-dalil yang jelas. Apalagi di tengah banyaknya syubhat, upaya-upaya untuk pengkaburan masalah-masalah agama, maka hendaknya kita betul-betul perhatian, apalagi kepada yang paling mendasar dalam agama ini. Ikhwatillah, insyaallah kita masuk pada pembahasan Asyirkul Asghar wa Anwa'u. Terakhir pembahasan kita Manhual Muwahid, betul enggak? Udah. Sekarang kita masuk Firman Asyirik. Kita masuk min madahir syirki, di antara fenomena syirik. Setelah kita dijelaskan oleh beliau tentang syirkun akbar, syirkun asghar, maka kita diajak oleh beliau untuk melihat fenomena di tengah-tengah kehidupan kita ini, madahir, berbagai macam fenomena kesyirikan yang nampak atau yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Silakan baca. fenomena syirik. Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam merupakan sebab utama terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum muslimin. Hal itu terjadi karena mereka berpaling dari tauhid, munculnya syirik dalam akidah dan perilaku mereka. Bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di sebagian besar negeri-negeri Islam. Berbagai fenomena kemusyrikan justru oleh sebagian besar umat Islam dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Karena itu mereka tidak mengingkari atau menolaknya. Padahal Islam datang untuk menghancurkan berbagai bentuk kemusyrikan atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Di antara fenomena syirik yang terjadi adalah berdoa kepada selain Allah. Iya. Kita lihat sekarang, ikhwan, beliau katakan kepada kita, inna madhahira syirki al-muntashirah fil alam islami hiya sababu ar-ra'isi fi masaibil muslimin. Sesungguhnya berbagai macam fenomena kesyirikan yang tersebar di alam islami, ini di dunia Islam, ini adalah sebab yang mendasar, sebab yang paling pokok terjadinya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin. Wa ma yulaqunahum minal fitan wal zalazil wal hurub. Dan juga yang menjadikan sebab ini ditimpanya kaum muslimin berbagai macam fitnah-fitnah, keguncangan-keguncangan, kemudian peperangan-peperangan, wa ghairiha min anwa'il adzab alladhi sabbaha Allahu 'alal muslimin, dan berbagai macam bentuk-bentuk azab yang Allah timpakan kepada kaum muslimin. Bisababi iqraduhum 'anit tauhid, dengan sebab berpalingnya mereka dari tauhid, wa dhuhuri syirki fi aqidatihim wa sulukihim, dan munculnya berbagai macam syirik dalam akidah dan perilaku mereka. Alhamdulillah, beliau ingin mengajak kepada kita sekalian merenungkan kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Muslimin di zaman kita ini, di berbagai macam belahan bumi, banyak ditimpa berbagai macam masaib, yaitu musibah-musibah. Sehingga secara umum kaum muslimin berada di dalam kehinaan dan kerendahan, di dalam kekuasaan orang-orang kufar. Sehingga ketika kita dengan mata kepala mengetahui negeri-negeri muslimin menjadi sasaran penghancuran orang-orang kafir, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak bisa menunjukkan kekuatan yang menggetarkan para musuh. Dan kehinaan yang menimpa kaum muslimin sendiri, semuanya dengan sebab berpalingnya muslimin dari agama secara umum dan dari tauhid secara khusus. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita sebagaimana pernah kita sampaikan, yang kita ini sedang berada di dalam gambaran yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicampakkannya kita semuanya, dicampakkannya kaum muslimin dalam kehinaan. Dengan sebab apa? Dengan sebab umat ini telah tenggelam dalam hubbud dunia. Ini orientasi dunianya begitu kuat. Sehingga kalau sudah orientasi dunia kuat, orientasi akhirat pasti melemah. Dan orang yang orientasinya akhirat melemah, itu pasti perhatian dengan agama semakin tipis dan tidak ada. Itu sudah rumus. Orang kalau dia orientasi akhiratnya melemah, maka perhatian dengan agama kecil. Karena untuk membangun akhirat, kita semuanya mesti dengan agama Allah Ta'ala. Semua bimbingan agama ini dalam rangka untuk kita sukses di kampung akhirat, menyongsong kehidupan yang sebenarnya, yang apabila seorang dia gagal akhiratnya, artinya dia gagal total. Orang yang mereka gagal akhiratnya, artinya dia gagal total. Oleh karena itulah, agama ini membimbing kita bagaimana kita sukses akhirat. Dan sukses akhirat itu pasti dia akan sukses dunia. Sukses dunia yang dimaksudkan, dia akan betul-betul berbahagia dengan kehidupan dunia. Kenyataan yang menimpa yang terjadi di tengah-tengah muslimin atau di negeri muslimin, muslimin dihinggapi dengan segala macam kerendahan dan kehinaan. Dan ini secara umum sebab dari berpaling dari agama Allah Ta'ala. Sehingga urusannya adalah perut dan syahwat secara umum, dan itu semuanya bisa dibeli. Sehingga kapan saja dia mendapatkan balasan harta, jabatan, kesenangan, agama dengan sangat gampang akan bisa dijual, diserahkan, karena hidupnya tidak memiliki prinsip. Lebih-lebih berpaling dari tauhid, hatinya bergantungnya kepada makhluk. Awal kehancuran kehidupan manusia, ikhwan, apabila hati manusia itu bergantung kepada selain Allah Ta'ala, sehingga kesedihan, kegalauan, kemudian kelemahan, ini semuanya karena hatinya berpaling dari Allah dan bergantung kepada, ya ini perkara, atau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Ibn Qayyim, bahwa pangkal kerusakan adalah berpalingnya hati dari Allah dan bergantungnya kepada ini para makhluk. Kemudian beliau menyebutkan wadalilu ala dhalib ma narahu fi akthari biladil muslimin, dan diantara yang menunjukkan dengan jelas bahwa umat ini berpaling dari agama secara umum dan tenggelam dalam syirik secara khusus sehingga ditimpa kehinaan adalah ma narau fi akthari biladil muslimin, apa yang kita lihat dan kita saksikan di banyak negeri muslimin. Min madahir syirki al-mutanawi'ah, dari berbagai macam fenomena kesyirikan yang bermacam-macam. Allati hasabal kathiru minal muslimin ana minal islam, yang mereka menganggap bahwa berbagai macam fenomena kesyirikan itu dianggapnya adalah ajaran Islam. Sekarang contoh wisata religius, yang artinya wisata agama. Wisata agama kemana perginya, ikhwan? Kubur-kubur, keliling kuburan para wali, kemudian dekem di kuburan, kemudian hatinya pasrah total ke kuburan, mengharapkan sesuatu, minta-minta ke kuburan. Ini adalah fenomena syirik, meminta kepada makhluk yang sudah mati, yang mereka kenal sebagai para wali. Kemudian mereka anggap syirik yang seperti ini adalah pengagungan kepada para wali. Sehingga syirik dianggap pengagungan pada orang saleh, dan bahkan telah terbalik tauhid, dianggap pelecehan kepada jadi para orang saleh. Ini adalah di antara fenomena yang ada di negeri dunia kaum muslimin, sehingga fenomena syirik merebak di mana-mana. Bahkan hampir di tiap kampung ada kuburan yang diagung-agungkan, apalagi yang dianggap yakni wali. Sebagian disatukan dengan masjid dengan tujuan untuk supaya manusia yakni sekaligus menghadap kepada kuburan tersebut. Ini adalah fenomena yang sangat banyak terjadi di negeri-negeri muslimin. Walidzalika lam yunkiruha, dan seperti itu pun mereka tidak mengingkari fenomena syirik yang terjadi di mana-mana itu. Ilman bi anna al-islam jaa li yuqtima madhahir syirki, padahal telah diketahui Islam ini datang dalam rangka menghancurkan kesyirikan. Nabi di awal dakwahnya dengan kalimat la ilaha illallah menumbangkan Lata dan Uzza dan semisalnya dari hati manusia. Yang kemudian dakwah la ilaha illallah ini menggerakkan orang-orang kafir musyrik. Mereka bergerak untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengerahkan segala kemampuan untuk menghadang dakwah Nabi. Dan kemudian di akhir atau di puncak kemenangan Islam, Nabi hancurkan patung-patung yang di luar hati manusia, patung-patung yang ada di depan mata, di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah, dihancurkan dengan mengucapkan ayat Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, datang al-haq dan hancurlah kebatilan, dan kebatilan pasti akan hancur. Tetapi kenyataan yang ada sekarang ini bahwa syirik itu menjadi fenomena yang dianggap sebagian atau bagian daripada ajaran Islam, bahkan telah terbalik-balik. Yang syirik dianggap tauhid, dianggap pengagungan kepada Islam. Yang tauhid dianggap pelecehan kepada para wali, orang saleh. Ini adalah musibah yang menimpa pada sebagian kaum muslimin. Nah, sekarang kita lihat di antara wahammu hadhil madhahir, dan di antara fenomena yang terpenting yang bisa kita sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Baca sekarang. Yang di antara fenomena syirik yang terjadi adalah berdoa kepada selain Allah. Hal ini tampak jelas dalam nyanyian-nyanyian dan senandung mereka yang sering diperdengarkan pada peringatan Maulid atau pada peringatan-peringatan bersejarah lainnya. Penulis pernah mendengar mereka menyanyikan qasidah yang artinya, wahai imam para rasul, wahai sandaranku, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan akhiratku. Wahai Rasulullah, bimbinglah diriku. Tak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada kemudahan kecuali engkau, wahai mahkota keagungan. Seandainya Rasulullah SAW mendengar nyanyian di atas, tentu Rasulullah akan berlepas diri daripadanya. Sebab tidak ada yang bisa mengubah dari kesulitan menjadi kemudahan kecuali Allah semata. Nyanyian-nyanyian dan pujian yang sama banyak kita jumpai di koran-koran, majalah dan buku-buku. Di antara isinya adalah memohon pertolongan, bantuan dan kemenangan kepada Rasulullah SAW, para wali dan orang-orang soleh yang sebenarnya mereka tidak mampu melakukannya. Iya. Di antara fenomena syirik ikhwan fillah adalah doa ughairillah, berdoa kepada selain Allah SWT. Fenomena meminta kepada selain Allah dalam perkara yang hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT, ini adalah fenomena syirkun akbar. Dan di antara fenomena berdoa kepada selain Allah nampak di dalam beberapa qasidah nasyid-nasyid, senandung-senandung di dalam nyanyian mereka. Wa yudhiru dhalika fil anasyid wal qasaid allati tuqalu bi munasabatil ihtifal wal maulid au bi dzikri tarikhiyah. Di antara penampakan berdoa kepada selain Allah, selain orang datang ke kuburan meminta-minta kepada Allah Ta'ala, atau dia menyebut-nyebut wali-wali yang mereka anggap bisa memenuhi permintaan-permintaan mereka, bisa memenuhi apa yang mereka inginkan dengan menyebut para wali tersebut. Di antaranya adalah apa yang banyak disenandungkan di dalam nasyid-nasyid, qasidah-qasidah yang didindangkan ketika ihtifal peringatan-peringatan maulid, atau dalam peringatan-peringatan tarikhiyah. Banyak peringatan-peringatan dalam agama ini yang diperingati, berbagai macam peringatan. Ada peringatan maulid, ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan apa lagi? Nuzulul Quran. Ada lagi apa? Peringatan perang Uhud enggak ada, perang Badar enggak ada. Peringatan-peringatan, buahnya harus yang peringati. Buahnya sekali yang kalau mau diperingati, buahnya sekali. Yang Nabi dan para sahabat yang paling perhatian dengan agama itu tidak pernah melakukan peringatan-peringatan tersebut. Sehingga seandainya peringatan-peringatan itu baik, tentu mereka akan lebih bersemangat untuk melakukannya. Sehingga agama ini hendaknya berpacu kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman dan amalan para sahabat Nabi. Sehingga tidak kemudian beragama dengan kepuasan nafsu dan perasaannya. Oleh karena itulah, ikhwani billah, para ulama menyebut bahwa orang-orang yang mereka beragama dengan nafsu dan perasaannya, memuaskan nafsunya, perasaannya, akalnya, dia adalah ahlul bid'ah atau ahlul ahwa. Ahlul bid'ah seperti ini katakan ahlul ahwa. Kenapa? Karena hakikatnya mereka beragama dengan memuaskan hawa nafsunya, bukan betul-betul mengikuti nas-nas yang ada di dalam ajaran agama ini. Sekali lagi, bedanya ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah itu menjadikan Quran dan sunnah segala-galanya, petunjuk yang betul-betul membimbing kepada kelurusan hidup, sehingga dia fokus betul-betul mengambil bimbingan dari Quran dan sunnah, kemudian bagaimana mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada padanya itu, sehingga semua kehidupannya dikembali kepada Quran dan sunnah, dan merasa cukup karena memang Allah telah menyempurnakan petunjuk tersebut. Adapun orang tidak merasa cukup, maka dia merasa Islam tidak sempurna dan tidak cukup dengan penyempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Al-bid'ah enggak. Al-bid'ah sering punya pemikiran, keinginan, kemudian dalil-dalil yang ada itu dicari-cari untuk dipaksakan mengikuti keinginan-keinginan mereka, mengikuti kemauan-kemauan mereka. Ini yang dikatakan sesungguhnya mereka beragama dengan hawa nafsu. Sehingga yang menjadi dasar itu hawa nafsunya. Dalil itu hanya untuk membenarkan saja kemauan-kemauan hawa nafsunya. Maka semua ahlul bid'ah itu punya dalil, karena mereka hanya mencari dalil untuk membenarkan bid'ahnya. Dan mereka akan, kalau mau jujur, akan kelihatan bagaimana membuang dalil-dalil yang tidak mereka anggap cocok, sehingga mereka seakan-akan beragama punya dalil, padahal mereka sedang mendalili hawa nafsu mereka supaya nampak dia orang yang mengikuti kebenaran. Qad sami'tuhum yansudun. Sungguh aku ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala pernah mendengar ada orang yang mereka bersenandung, ya imam ar-rusul, ya sanadi, Wahai imamnya para rasul. Benar gak ini kalimat ini? Ya imamnya para rasul, benar gak kalimat ini? Benar. Ya sanadi, wahai sandaranku, benar gak? Salah. Karena bertawakal itu hanya kepada Allah Ta'ala. Bersandar itu hanya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehebat apapun, beliau itu adalah hamba, makhluk yang penuh dengan kelemahan, hamba yang total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Tetapi Nabi walaupun hamba, tapi beliau Rasul yang diutus oleh Allah menyampaikan risalah, yang semua omongannya, pembicaraannya dengan bimbingan wahyu, perbuatannya maksum, dikoreksi langsung oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita punya kewajiban membenarkan setiap yang disampaikan Nabi, yang dikhabarkan Nabi, mentaati setiap yang diperintahkan Nabi, menjauhi setiap yang dilarang Nabi, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta babullah wa mu'tamadi. Engkau adalah pintu Allah dan tempat sandaranku. Engkau adalah pintu Allah, sehingga untuk menuju Allah ini mesti dia harus tawasul dengan Rasulullah SAW. Kalau tawasul dengan beliau artinya tawasul dengan ajaran yang beliau ajarkan, wajibnya kita di atas ajaran beliau, wajib. Tapi kalau kemudian bertawasul dengan Nabi, bersandar kepada Nabi, menjadikan beliau sebagai pintu untuk menuju Allah, sehingga menjadikan makhluk untuk menuju Allah, maka ini adalah kesyirikan orang-orang Quraisy yang menjadikan para makhluk sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dunyaya wa akhirati. Engkau adalah sandaranku di dunia dan di akhirat. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Ya Rasulullah, ini ambillah tanganku. Ini tolonglah diriku. Ma yubaddiluni usra yusra, usri mayubadiluni usra yusran. Tidak ada yang bisa menggantikan untukku kesulitan menjadi kemudahan illaka, kecuali dirimu. Ya tajal hadar, wahai mahkota ini kehidupan. Ini adalah ungkapan yang mereka ungkapkan, yang beliau katakan, walau sami ar-rasulu misal hadha latabarru aminu. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan seperti ini di zaman beliau, pasti akan berlepas diri. Kenapa? It la yadul la yubaddilul usra bil usri illallah wahdah. Karena tidak ada yang bisa menggantikan kesulitan kemudahan kecuali hanya Allah semata. Demikian pula qasidah yang semisal dengan itu sangat banyak. Wa misruha qasaid qasaidu syi'ri allati tuktabu fil jara'id wal majallat wal kutub. Dan semisal dengan qasidah seperti ini, bait-bait syair seperti ini banyak tertulis dalam koran-koran, majalah-majalah, kitab-kitab. Wa fiha talabul madad wal aun wa nasr minar rasuli wal awliya wassalihin al-ajizin antahkikiha. Dan di dalamnya penuh dengan ungkapan-ungkapan meminta pertolongan kepada Rasul dan para wali. Sedangkan Rasul dan para wali ini sungguhnya al-ajizin, orang-orang yang lemah untuk mewujudkan apa yang mereka minta. Karena kekuasaan biadilah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan demikian, ini ada di antara fenomena yang tersebar di dunia Islam, baik dalam bentuk perbuatan meminta kepada selain Allah, datang ke kubur-kubur para wali. Bahkan di antara orang-orang yang mereka mengaku intelektual-intelektual muslim, ada yang sampai kebangetannya nemen, sehingga namanya kebangetan atau kebangetan nemen, nemennya kebangetan, atau kebangetannya nemen, sampai minta kepada pohon-pohon pun dibolehkan. Ini berbagai macam sebagai kekayaan budaya dan keyakinan yang perlu untuk dilestarikan dan dilindungi, sehingga orang seperti ini telah menjadi para dajjal yang menipu kaum muslimin dan menyesatkan dari jalan Allah SWT, dan menjadi iblis-iblis yang menyuruh kepada syirik, bukan memberantas syirik, sedangkan kedatangan Nabi dalam rangka untuk menghancurkan syirik sehancur-hancurnya dan menegakkan haknya Allah, yaitu hak ini tauhidullah. Sehingga orang seperti ini semua kesesatan ditolerir kecuali satu, yang betul-betul mereka ingin menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Semua kesesatan dari yang paling syirik sampai paling kufur, semuanya ditolerir kecuali satu, yang betul-betul ingin lurus di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sesungguhnya al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu adalah agama yang satu, satu agama. Artinya bisa mentolerir semua kekafiran yang lainnya kecuali musuhnya adalah Islam, yaitu tauhid. Sehingga kekafiran ahzab, mereka bisa berkelompok menjadi satu, sama-sama dalam rangka memerangi Islam, walaupun sesungguhnya di antara mereka juga centang perenang, tapi mereka punya musuh bersama, yaitu Islam. Demikian ikhwan billah, fenomena yang pertama. Yang kedua, fenomena yang kedua adalah mengubur para wali dan orang-orang soleh di dalam masjid. Banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam, kuburan berada di dalam masjid. Terkadang di atas kuburan itu dibangun kubah, lalu orang-orang datang meminta pertolongan kepadanya sebagai sembahan selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini dengan sabdanya, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jika menguburkan para nabi di dalam masjid tidak diperintahkan, bagaimana mungkin dibolehkan mengubur para syekh dan ulama di dalamnya? Apalagi telah dimaklumi, kadang-kadang orang yang dikubur tersebut dijadikan tempat berdoa dan meminta sebagai sembahan selain Allah. Karena itu, ia merupakan sebab timbulnya perbuatan syirik. Islam mengharamkan syirik dan mengharamkan prasarana yang bisa menyebabkan kepadanya. Ya. Yang kedua, ikhwan, di antara fenomena kesyirikan yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin adalah dafnul awliya wa salihin fil masajid, pengkuburan atau menguburkan para wali dan orang saleh di masjid-masjid. Menjadi tren, menjadi tren. Kadang-kadang bahkan diwasiatkan, nanti kalau saya mati supaya dikuburkan di masjid. Sehingga jadi, malah jadi wasiat, mewasiatkan kepada anak cucunya atau kepada jamaahnya supaya kalau meninggal dikuburkan di masjid. Kita lihat perkataan beliau di sini, fatara fi aktsari biladil muslimin al-qubur fi ba'dil masajid. Maka Anda akan melihat banyak di negeri muslimin kubur-kubur yang mereka diletakkan di masjid, di dalam masjid, atau depan masjid, atau samping masjid, pokoknya kemudian bersatu dengan masjid. Ada enggak di tempat kita? Belajrek. Banyak di berbagai macam masjid yang kubur-kubur diletakkan di dalam masjid. Kemudian waqad bayyanat 'alaihal waqad buniyat 'alaihal qubab. Bahkan di atas kubur itu dibangun kubah-kubah. Wa ba'dun nas yas'alunaha min dunillah. Sebagian manusia meminta kepada kubur-kubur tersebut, yakni yang merupakan bentuk permintaan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau enggak ngandel, enggak ngandel. Kalau enggak percaya, antum pergi ke masjid Ampel. Antum lihat orang-orang di sana ngapain. Ada yang dekem di depan kubur, ada yang sambil baca Quran, juga ada yang sambil baca doa-doa, ada yang nangis melulu mungkin, ada yang tafakur di depan kubur. Tapi antum melihat ada enggak orang ba'da salat subuh kemudian sampai suruk? Ini berzikir wirid kepada Allah Ta'ala dalam rangka untuk mendapatkan pahala haji umrah. Nanti yang lebih banyak adalah yang dikubur-kubur, yang mereka ini bagaimana mengambil atau bertabaruk atau bahkan meminta kepada kubur-kubur tersebut. Di Bayat Klaten ada kubur Sunan Pandanaran, Butanan Bora. Yang jelas pokoknya ini Sunan Pandanaran. Yang datang ke sana bis-bis banyak tiap hari, ini bis-bis atau apalagi mungkin hari-hari tertentu, maka berdatangan manusia dari luar kota untuk datang ke yakni kuburan tersebut. Ini fenomena yang ada di negeri kaum muslimin, termasuk negeri kita ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalika biqaulihi. Dan Nabi SAW telah melarang hal yang seperti ini. La'anallahu al-yahuda wa nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Yang telah menjadikan kuburnya para nabi sebagai masjid, ini tempat salat. Menjadikan kubur sebagai masjid, tempat salat. Salatnya kepada Allah, tapi dia lakukan di kubur-kubur para nabi. Ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Fa idza kana dafnul anbiya fil masajid laisa masyru'an. Kalau mengubur para nabi di masjid saja tidak boleh dalam syariat, fa kaifa yajuzu dafnul masyayikh wal ulama? Bagaimana dengan mengubur para masyayikh dan ulama? Syekh dengan ulama dibandingkan para nabi mulia mana, ikhwan? Hah? Mulia para nabi. Kalau para nabi aja enggak boleh dikuburkan di enggak boleh kuburannya menjadi masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu bisa dalam bentuknya itu membangun kuburan, membangun masjid di kuburan itu, atau menjadikan kuburan tempat melakukan ibadah-ibadah sehingga seperti masjid untuk melakukan ibadah. Ini semuanya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau kuburnya para nabi enggak boleh jadi masjid, apalagi yaitu para ulama dan masyayikh. Kalau menjadikan kuburan saja tidak boleh jadikan sebagai masjid, apalagi minta kepada isi kubur tersebut. Ilman bi anna hadzal madfun qad yud'a min dunillah. Lebih-lebih telah diketahui bahwa kubur-kubur para wali yang di masjid-masjid itu terkadang bahkan bukan sekedar hanya tempat sholat, tapi bahkan diminta, sehingga meminta kepada selain Allah yang merupakan syirkun akbar. Fayakunu sababan yukusuli syirki, sehingga keberadaan kuburan itu menjadi sebab terjadinya perbuatan syirik. Wal Islam ini yuharrimu syirka, dan Islam adalah mengharamkan syirik. Wa yuharrimu wasailahu al-mu'adiyah ilaih, dan Islam mengharamkan semua wasilah yang akan mengantarkan pada perbuatan syirik. Di antara keistimewaan agama kita, ikhwan, Islam mengharamkan yang menjadi tujuan puncak keharaman, dan juga mengharamkan semua wasilah yang akan menjebak atau yang akan menjatuhkan dalam perbuatan haram tersebut. Contoh, di dalam masalah akidah, Islam mengharamkan syirik, meminta kepada selain Allah Ta'ala. Dan Islam mengharamkan semua wasilah yang akan mengantarkan terjadinya perbuatan syirkun akbar ini. Contoh, Islam mengharamkan meminta kepada para wali kuburan. Tetapi Islam bukan hanya mengharamkan itunya. Islam mengharamkan kuburan-kuburan orang itu dibangun. Apalagi semakin nilai walinya tinggi, semakin megah. Karena bangunan ini akan bisa mengantarkan pada perbuatan syirik. Orang akan punya pikiran, Kalau bukan orang punya nilai yang khusus, ini bukan orang sembarangan, gak mungkin akan dibangunkan bangunan di atas kuburannya. Ini bukan orang sembarangan. Ini bukan orang main-main, buang tenanan. Ini ada orang besar. Kalau enggak mungkin dibangunkan bangunan di atas kuburan tersebut. Maka kuburan telah memfitnah manusia untuk mengagungkan penghuninya. Maka Islam mengharamkan semua bangunan yang ada di atas kuburan, sederhana maupun mewah, apalagi mewah. Demikian juga Islam yaitu mengharamkan, ini termasuk diantaranya diletakkannya lampu-lampu, tulisan-tulisan, segala macam. Ini juga bisa menjadi fitnah untuk dia mengantarkan pada penyembahan kepada kubur. Ini contoh dalam masalah akidah. Contoh dalam masalah ahkam syariat, Islam mengharamkan zina, tapi Islam juga mengharamkan semua wasilah kepada yang mengantarkan pada zina, walaupun ya ini nilai keharamannya berbeda. Zinanya haram berat, semua yang mengantarkan pada perbuatan zina juga diharamkan. Apa di antara contohnya? Ini memandang bebas. Mengumbar pandangan ini adalah wasilah yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan yaitu zina. Orang buta, ada enggak yang orang buta ini berzina, ikhwan? Hah? Ada. Kalau dituntun kemudian dia berzina dengan orangnya. Tapi kalau berawal dari mata, enggak ada. Karena ada raison d'elem. Tapi semua perzinaan itu diantaranya berawal dari pandangan mata. Dari pandangan mata, tertarik, kemudian melakukan action tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai dijegur sumur. Sehingga menjadi atau terjatuh dalam perbuatan haram. Demikian pula ikhtilat, campur baur, laki-laki perempuan. Demikian pula gambar-gambar yang haram, yang membangkitkan syahwat. Yang tidak sahwatnya tenang-tenang melihat gambar itu menjadi bergejolak, bergolak, menjadi mendidih. Ini adalah semuanya wasilah yang seperti ini, semuanya diharamkan oleh agama ini. Maka betul-betul Islam menjaga, yaitu seseorang dia terjatuh dalam perbuatan muharramat dan membuat jarak yang jauh antara dia dengan muharramat tersebut dengan tidak meniti yaitu wasilah-wasilah yang akan mengantarkan atau akan mendekatkan pada perbuatan yang haram tadi. Kemudian yang ketiga adalah nazar untuk para wali. Sebagian orang ada yang melakukan nazar berupa binatang sembelihan, harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam ini adalah syirik dan wajib tidak dilangsungkan, sebab nazar adalah ibadah dan ibadah hanyalah untuk Allah semata. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh istri Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran." Ya Rabbku, sesungguhnya aku menadarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Ya, ikhwan billah. Bab yang kedua tadi menguburkan orang saleh di kuburan. Sekarang kalau ada yang bilang atau ada yang ini memberikan penjelasan pada Anda, kamu Wahabi, karena kuburan kamu haramkan, kuburan-kuburan. Sedangkan apa kamu enggak melek? Apa kamu enggak pernah ke Makkah? Apa kamu enggak pernah ke Madinah? Kuburan Nabi itu di dalam masjid. Dikubur di dalam masjid. Apa kamu tidak melihat dengan mata kamu, wahai Wahabi? Gimana? Hah? Gimana jawabannya? Antum langsung kelepek-kelepek. Gimana? Kubur Nabi tidak dalam masjid. Terus? Ya itu kan perluasan. Gimana terusan? Udah kita aja. Qanibillah, yang menjadi patokan itu adalah ajaran di awal apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Semua qaul Nabi, semua perkataan Nabi berkaitan dengan larangan berkaitan masalah kuburan adalah jelas-jelas adalah ajaran Nabi yang beliau sampaikan dengan lisannya. Dan kedudukan ucapan dengan lisan ini dalam agama kita paling kuat. Paling kuat. Artinya yang resmi itu yang diucapkan. Yang resmi diucapkan, satu. Yang kedua, kuburan Rasulullah asalnya itu bukan di dalam masjid. Nabi meninggal di rumah atau di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa Nabi itu dikubur di mana beliau meninggal. Dan beliau meninggal di rumah Aisyah. Maka beliau dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwan, keadaan ini terus dibiarkan sampai khalifah yang empat. Tidak pernah perluasan masjid itu memasukkan kuburan ke dalam masjid. Baru pada tahun 88 Hijriah oleh Khalifah Al-Walid, ketika belum perluas masjid, maka kuburan dimasuk ke dalam masjid. Itu pun masih ada ulama yang mengingkarinya. Dan tentu kita juga susah membayangkan kalau seandainya perluasan masjid sampai sekarang itu kuburan, ya ini mengarah ke menjauh daripada kuburan, kita juga nggak tahu bagaimana bentuk daripada masjid tersebut. Intinya bahwa ini bukanlah dasar pembolehan memasukkan kuburan atau menguburkan orang di dalam masjid. Adapun kuburan Nabi bisa dibilang kekhususan. Kekhususan dalam pengertian bahwa perluasan membutuhkan untuk kemudian kuburan itu berada di dalam masjid. Dan upaya untuk membentangi kuburan ini, maka kuburan dipagar tiga, segitiga, sehingga orang tidak bisa menghadap kepada kuburan. Dan demikian juga bagaimana negeri Saudi juga dalam rangka untuk menghindarkan kesyirikan, memasang askar, penjaga, tentara untuk mengusir orang yang mereka ingin melakukan aktivitas yang mencurigakan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak dipindah saja kuburan Nabi, dipindah ke kuburan Baqi atau mana? Pertama, bahwa Nabi itu dikuburkan di mana tempat meninggal, itu ada nasnya. Yang kedua, dipindahkannya ke kuburan umum boleh jadi akan lebih berbahaya lagi dan lebih memberikan fitnah yang sangat besar lagi. Kemudian, dan kuburan Nabi ini ketika diletakkan di tempat umum boleh jadi akan bisa terjadi pertumpahan darah karena berkaitan dengan penyembahan kepada kuburan Nabi. Kemudian masjidnya, keberkahan Masjid Nabawi, dia di situ. Enggak bisa dipindah. Maksudnya dipindah ke pojok Madinah, enggak bisa. Ya ini kuburan Masjid Nabawi keberkahannya di tempat itu. Sehingga antara masjid dan kuburan semuanya tetap berada pada tempatnya, dan asalnya kuburan itu tidak di dalam masjid. Kalau sekarang masih ada dalam masjid, ibarat ini merupakan perkecualian, tetapi tidak ada alasan sedikit pun untuk membenarkan kuburan-kuburan para wali, orang saleh kemudian dikuburkan di dalam, yakni masjid. Yang ketiga adalah an-nadru lil awliya. Di antara fenomena kesyirikan yang ada di negeri muslimin adalah yaitu bernadar untuk para wali. Ba'dun nas, sebagian manusia, yandaruna dhabihatan au malan au ghaira dhalik lil wali fulan. Sebagian orang ada mereka bernadar untuk menyembelih dengan sembelian atau mempersembahkan harta, atau bernadar dengan nadar tertentu yang lainnya, lil wali al-fulani, untuk wali fulan. Saya kalau sudah sembuh, mau menyembelih sapi untuk wali fulan, di kuburan wali fulan. Ini adalah nadar untuk wali. Dan nadar itu adalah ibadah. Sehingga kalau nadar ini dia tujukan kepada selain Allah, maka nadar itu menjadi nadar syirik, menjadi nadar penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha nadru syirkun yajibu adamu tanfidhi. Nadar seperti ini merupakan syirik yang wajib untuk tidak ditunaikan. Li'anna nadra ibadatun wa walillahi wahdah. Karena nadar itu merupakan ibadah dan ibadah itu hanya semata untuk Allah saja. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka, yakni di antara penjelasan Allah, nadar itu ibadah adalah Allah memuji orang yang bernadar, memuji orang menunaikan nadar. Para ulama menerangkan nadar itu asalnya makruh, bahkan ada mengatakan haram. Nadar asalnya makruh atau bahkan haram. Yang nadar itu sendiri artinya mewajibkan dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Melih sapi setelah lulus ujian, wajib gak? Gak, bangkrut semuanya nih kalau wajib. Tapi kalau sudah bernadar, ya ini saya kalau lulus ujian, saya akan melih sapi. Maka kerenya kayak apa, dia mesti punya kewajiban utang nadar, yaitu membelih sapi. Karena dia telah mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Kecuali ini nadar maksiat atau nadar yang di luar kemampuan, yang di luar kekuasaannya, tidak boleh atau tidak tidak dilakukan. Nadar maksiat, kalau saya nanti habis pendaftaran lulus, saya mau lari telanjang di bawah belajar. Ini nadar maksiat yang enggak boleh ditunaikan. Atau nadar yang tidak mungkin diwujudkan. Kalau nanti saya ini lulus ujian, arep mabur ke langit sapi itu. Nganggo apa? Dia enggak punya kemampuan. Ini nadar yang tidak bisa diwujudkan. Selama nadar itu nadar yang mungkin diwujudkan, nadar yang sifatnya ketaatan, kebaikan, maka setelah dia bernadar, dia wajib menunaikan, dan itu merupakan hutang dia. Maka apabila dia mati punya nadar yang belum ditunaikan, ahli warisnya dia ini punya kewajiban untuk menunaikan. Pemanya ada orang bernadar, saya mau bernadar ya ini sebulan utuh puasa, bar begitu lo sedina mati. Ah ini tinggal kerutang nadar. Ini ahli warisnya atau harus ada yang nyaurkan utang tersebut? Ngerekasan ahli waris. Ini meninggalkan utang nadar, diwujudkan, ditunaikan. Maka nadar ini adalah mewajibkan dirinya satu yang asalnya tidak wajib. Maka nadar ini asalnya adalah makruh atau bahkan sebagaimana mengatakan haram. Ah, kalau sudah bernadar, menunaikan nadar itu adalah kebaikan karena menunaikan janji. Menunaikan janji, dia telah berjanji dan kemudian ditunaikan, dipuji oleh Allah Ta'ala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Mereka menyempurna menunaikan nadarnya dan mereka takut pada hari yang keburukannya tersebar di mana-mana. Ini hari kiamat yang keburukannya tersebar di mana-mana, sehingga dia terus persiapan di dunia ini bagaimana bisa aman dari suasana yang sangat ini memilukan, yang sangat membahayakan, mengerikan dari kiamat kelak, dengan mempersiapkan dengan amal-amal saleh, karena tidak akan aman di akhirat kecuali orang yang mereka takut kepada Allah di dunia dengan melaksanakan amal saleh dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai sini dulu ikhwan, kita insyaallah lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Iya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh, itu kekhususan. Kekhususan Nabi. Nabi itu dikuburkan di mana beliau meninggal. Lah antum Nabi atau bukan? Harta yang orang tadi nabi itu bukan. Yang tidak nabi enggak boleh, ya ini dia dikuburkan di rumahnya. Itu hanya khusus nabi. Sudah? Qori. Nanti di sini ada ya. Nanti di sini ada. Insyaallah ada. Hah? Enggak ada. Oh, ada di bimbingan Islam beliau, di bimbingan Islam beliau. Di bimbingan pribadi masyarakat atau jihad al-Islamiyah juga tulisan Syekh Jamil Zainu ada pembahasan masalah itu. Yang diantaranya beliau jelaskan, beliau yang menjelaskan bahwa itu tidak ada sunnah dari Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Nabi baca Quran enggak? Sahabat baca Quran enggak? Berkali-kali, khatam berkali-kali dan membaca Quran setiap kali, tapi tidak ada diriwayatkan menutup bacaan Quran dengan bacaan itu. Kemudian Nabi dengan antum kira-kira baik mana? Ya kalau yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, mestinya kita tidak melakukan. Mestinya tidak melakukan. Kecuali silakan kalau ada yang menghadirkan riwayat Nabi dan para sahabat selesai baca Quran dengan menutup dengan ini ucapan tersebut. Begitu? Sudah ya kawan? Ya. Antum kalau pas pengajian mainan HP itu apa? Nulis catat nyatat ustadznya atau jawab WA, SMS, segala macam atau malah browsing-browsing. Kalau kita di majelis kawan antum kayak jadikan kayak i'tikaf di masjid. Artinya tinggalkan semua yang lainnya kecuali fokus ini belajar di dalam masjid atau apa yang sedang dihadapi. Insyaallah dengan fokus-fokus begitu kita akan lebih banyak mendapatkan faedah. Fokus saja kadang-kadang enggak faedahnya merucut kelihatan begini lamun ke sana kemari. Apalagi kemudian kita disibukkan kan hati kita mesti akan terpecah kemana-mana. Kecuali enggak tahu kalau antum sedang memang sedang nyimak di HP ada PDF atau macam enggak apa-apa, tapi kalau menyibukkan dengan yang lainnya hindari karena akan termasuk diantara cara syaitan membuat kita tidak konsentrasi dengan segala macam cara. Maka perlu kita untuk menasihati diri kita sendiri, jangan sampai kita itu mengikuti langkah-langkah syaitan sehingga tidak mendapatkan banyak manfaat dalam setiap amal yang kita lakukan. Demikian ikhwan sebagai manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.